بسم الله الرحمن الرحيم. Pertandingan tilawah Quran. At-tilawah itu bukan baca dinyanyikan, bukan dilakukan, bukan. Baca Quran dengan maknanya, dengan artinya. Kemudian diamalkan. Saya agak cepat. Kalau kita sudah bisa melakukan ini, baca Quran, lihat kemana isinya, kemana arahnya, kita amalkan dalam kehidupan, maka saya bacakan hadis Nabi ya. Perhatikan, ini janji Nabi ya, dan beliau tidak akan mengingkari janji. Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi. Tidak pernah orang berkumpul di salah satu tempat di rumah Allah. Yatsluna kitaballah. Mereka bertilawah Quran di dalam. Di bapak ibu misalnya sekarang lihat isi Quran, pahami arahnya kemana, ya, dan coba mau diamalkan. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Bahkan mereka saling berdiskusi untuk mendapatkan pemahaman yang sempurna. Illa, kecuali Allah akan berikan empat kemuliaan yang tidak pernah diberikan pada orang selain ini. Empat kemuliaan yang kiraah baca biasa tidak dapat tempat ini. Kata Nabi satu, nazalat alaihim sakinah, akan ditanamkan ketenteraman pada jiwa. Makanya lain, kalau tidak percaya silakan bapak ibu membacakan Al-Qari'ah, tahu artinya dengan tidak tahu artinya akan lain serapan hati, akan lain ke jiwa rasanya. Kata Nabi, orang yang baca Quran kemudian dia baca artinya, dia pahami maknanya, itu ke jiwa akan berdampak, ada ketenangan, ada kenikmatan. Satu. Kedua, jadi saya tidak main-main menyampaikan ini, dan kami selalu sampaikan pada saat musim haji. Dan alhamdulillah sampai tahun ini selalu ada yang mendapat. Yang kedua, ghasyiyat humur rahmat. Rahmat Allah diliputkan. Diliputkan. Jadi bukan turun. Ya, kalau turun begini, ini ada tempat. Kalau turun kan bisa turun di sini. Bisa turun di sini. Bisa turun di sini. Kalau ini enggak, bahasa hadis ghasyiyat ditutup semua gini. Jadi ketika orang bertilawah Al-Quran, itu rahmat Allah diturunkan di atasnya, diliputkan. Dan kalau Allah sudah turunkan rahmat, itu artinya apapun yang kita minta bisa terkabul. Apapun, selama kita meminta dengan tenang. Bahkan hebatnya yang ketiganya, wahafathumul malaika, dan malaikat bahkan bergabung. Hafat, hafat itu berdesak-desakan. Di barangkali, mohon maaf ya, cuma di keluarga yang tilawah Quran, cuma tiga orang misalnya, bapak ibu dengan satu anaknya, mungkin yang tilawah cuma tiga orang, malaikatnya mungkin 100 malaikat, 300 malaikat, bisa terjadi. Dan kalau malaikat sudah berdesakan, tidak ada yang lain, ya menyaksikan saja, ikut berpikir, bahkan mengaminkan doa, seketika dosanya terampuni. Kami saat sampaikan tentang ini sedang ta'lim manasik haji di VTN kemarin di Galaksi, itu selalu kejadian. Tahun lalu kami sampaikan, ayo minta sama Allah sambil belajar seperti ini, kita sedang bertilawah, minta. Ada orang menangis di depan miniatur Ka'bah, Bu. Pak, itu sudah seminggu lagi mau berangkat haji. Menangis, ya Allah, saya ini enggak tahu kapan saya bisa haji dengan keadaan seperti ini. Tapi saya sudah merasa di depan Ka'bah, ya Allah, depan Ka'bah. Begitu pulang ke tempat kemusholahnya, dia baca ayat haji, ngimamin orang, selesai salam, datang seseorang mengatakan, Pak, Bapak yang ngimamin, iya, baca ayat haji, iya, siap-siap Pak ya, ada satu kuota untuk Bapak, berangkat sekarang, wahai Nablis, 3 hari sebelum batas penutupan, wahai Nablis. Udah bayangkan, siapa yang ngirim orang ini sampai datang ke situ? Gak ada, kecuali Allah. Nah, tahun ini kami sampaikan lagi, teman kami sampaikan, Masya Allah, sama kejadian serupa. Teman kita kan, dari daerah dekat-dekat sini juga, datang, kami sampaikan, beliau minta, dalam pekerjaannya baru naik kendaraan di telepon. Yang telepon bukan main-main, komandannya menyampaikan, ada jatah 5 nih haji untuk kamu, 5 bayangkan. Yang undang bukan undangan formal, dari kerajaan langsung. Kemudian Saudi Arabia mengundang, maka disampaikan pada ibunya, sampaikan pada temannya, Masya Allah, berangkat juga. Dan langsung undangan spesial. Jadi kalau Anda sedang dalam tilawah Quran, tolong setelah selesai itu isi dengan doa, minta kepada Allah. Barangkali ada beberapa hal yang dimohonkan. Nah sekarang, dan yang keempat, yang terakhir, وَذَكَرَهُمُ fi man عِنْدَهِ. Orang ini disanjung-sanjung oleh Allah sampai selesai tilawah. Hadis selesai. Hadis Muslim berhadis 2010. Sampai selesai tilawah, disanjung oleh Allah.